الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، sebelum kita melanjutkan bacaan kita dari kitab Sahih Bukhari, kita akan menjelaskan sedikit tentang syubhat yang disebutkan oleh orang-orang yang memiliki kedengkian dan hasad. Demikian pula orang-orang yang muqallid terhadap mereka ini. Yani yang saya maksudkan adalah mereka orang-orang Luqmaniyun, nisbah kepada Luqman ba'abdu hadana Allah wa iya. Dalam sebagian situs mereka yang merupakan corong-corong mereka, mereka menyebutkan tentang Syekhuna Syekh Yahya hafizahullah ta'ala, bahwasanya dia telah menerima kunjungannya Abu Hasan Al-Ma'ridi, di mana kita ketahui bersama bahwasanya Abu Hasan Al-Ma'ridi ini telah ditahdzir oleh para ulama, dan di antara para ulama yang paling pertama sekali ya membantah Abu Hasan Al-Ma'ridi, nam adalah Syekhuna Syekh Yahya hafizahullah ta'ala. Dan alhamdulillah fitnah Abu Hasan Al-Ma'ridi adalah ma'ruf masyhur ya bagi kami pribadi, karena kami dapatkan fitnahnya orang tersebut ketika kami masih berada di Yaman, di Dammaj saat itu, beberapa tahun yang lalu. Di antara yang disebutkan oleh orang-orang Luqmaniyun, sendi ini adalah sebenarnya ekor dari ekor-ekornya para Hisbiyun yang kepalanya ada di Yaman sana, Hisbul Jadid, Abdurrahman Al-Adani, demikian pula saudaranya Abdullah Mar'i. Di antara yang mereka sebutkan bahwasanya pada hari-hari ini Syekh Yahya hafizahullah ta'ala menerima kunjungannya Abu Hasan Al-Ma'ribi. Dan sebaliknya, mereka juga menyebarkan sebelumnya bahwasanya Syekh Yahya hafizahallahu taala ia menunjukkan sebenarnya tentang ketawaduannya beliau, bahwasanya beliau hendak mengunjungi Syekh Rabi hafizahallahu taala wa faqahu, tetapi ternyata Syekh Rabi wa faqahu Allah nam oleh pengikut-pengikutnya ataupun murid-muridnya, beliau sendiri menyebarkan di situs-situs mereka bahwasanya beliau menolak Syekh Yahya untuk dikunjungi, didatangi. Bahkan disebutkan bahwasanya Syekh Yahya radhiyallahu taala salat di masjidnya Syekh Rabi, tapi Syekh Rabi memilih salat di tempat yang lain. Demikian yang disebarkan oleh sahabatnya beberapa jam, tidak cukup satu malam, kemudian mereka hapus lagi. Entah apa gerangan yang menyebabkan mereka menghapus apa yang mereka telah sebarkan tadi dengan cepatnya. Ya. Kemudian sempat direkam oleh ekor-ekornya Abdurrahman Al-Adami tadi. Ya, Luqman bin Abdu. Naam. Ataupun orang-orangnya Luqman bin Abdu di sebagian situs mereka. Naam. Kemudian mereka terjemahkan dengan bangganya dan sampai hari ini mereka belum hapus. Naam. Yang isinya bahwasanya Syekh Rabi menolak kedatangan Syekh Yahya hafizahullah. Dan kami katakan bahwasanya jika Syekh Rabi hafizahullahu taala wa waffaqahu menolak kunjungannya Syekh Yahya hafizahullah, yang sebenarnya ini menunjukkan tentang bagaimana tawadhu'nya Syekh Yahya hafizahullahu taala, yang sebenarnya adalah kesempatan emas bagi Syekh Rabi seandainya beliau mau menerima untuk memberikan nasihat secara langsung dan menanyakan langsung tentang keadaan yang sebenarnya. Nah, tapi beliau, sebagaimana yang mereka nukilkan ya, orang-orangnya beliau sendiri, si sahabat tadi, ya, bahwasanya beliau menolak. Bahkan beliau justru pergi ke tempat yang lain untuk sholat, ketimbang datang ke masjidnya sendiri. Nah, padahal dari satu sisi, Syekh Rabi sendiri telah menerima beberapa orang-orang yang memiliki penyimpangan. Nah, dan ini bisa kita baca, lihat apa yang telah disebutkan oleh Syekh Yusuf Al-Jazairi hafizahallahu taala dalam sebahagian bantahan beliau secara singkat terhadap situs-situs yang menyebarkan berita-berita tadi. Nah, maka kami katakan bahwasanya jika Syekh Rabi hafizahallahu menolak Syekh Yahya hafizahallahu, maka ketahuilah Syekh Yahya hafizahallahu taala telah diterima oleh orang-orang yang memiliki keutamaan dan kedudukan di negeri tersebut, di Al-Mamlakah Arabiyyah Saudiyah. Bahkan kedudukan yang lebih tinggi dibanding Syekh Rabi. Nah, yang paling mulia di antara para ulama tersebut yang ada di sana, di antaranya adalah Mufti Al-Mamlakah Arabiyyah Saudiyah, Syekh Abdul Aziz Abdul Syekh hafizahullah taala. Beliau dengan ya, penuh penghormatan, pemuliaan menerima beliau beserta orang-orang yang berkunjung ya di maktabnya beliau ataupun di maktabnya beliau, di kantornya beliau. Jadi para ulama yang ada di Saudi telah menerima Syekh Yahya dengan senang hati, dengan penghuni pemuliaan. Hadza mufti. Dan kita tahu kedudukan mufti jauh lebih mulia dan terhormat ya daripada kedudukannya Syahrabi. Kalau kalian mengatakan Syahrabi tidak menerima, kita katakan bahwasanya orang yang lebih mulia daripada Syahrabi telah menerima Syekh Yahyahillahullah. Yang kedua siapa? Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada mereka berdua. Tinggal di suatu hotel yang istimewa. Di mana saat itu dan kita ketahui ma'ruf. Dan ini juga suatu keutamaan. Puasanya pemerintah Arab Saudi telah menerima Syekh Yahya Hafizahullah taala dengan penuh penghargaan dan penghormatan kepada beliau. Sampai-sampai beliau dianggap sebagai tamu negara. Tamu negara. Nah, yang boleh jadi para ulama yang ada di Yaman saat ini ya belum pernah diperlakukan seperti itu kecuali kepada Syekh Yahya Hafizahullah. Nah, di mana beliau dijemput langsung oleh Kementerian Dalam Negeri. Ya. Beliau apa? Dijemput langsung oleh Kementerian Dalam Negeri Al-Mamlakah Arabiyyah Saudiyyah. Ya. Naam. Tuh ya kawan. Demikian pula Syekh Shalih Al-Fauzan. Dia sebutkan tadi. Wasalnya Syekh Shalih Al-Fauzan menerima Syekh Yahya. Walhamdulillah saat itu mereka satu hotel di Darul Iman yang ada di depan Masjid Nabawi. Naam. Dan para ulama lainnya. Nah, maka bukanlah suatu ya kehinaan ataupun suatu dianggap wah ini sesuatu yang menunjukkan tentang wasanya Syekh Yahya adalah telah menyimpan ketika Syekh Rabi' telah menolak beliau untuk berkunjung. Ini insyaAllah lah ya tu. Tidak memudaratkan sama sekali. Nah. Maka ketika dikatakan kepada Syekh Yahya Hafizahullah bahwa sebagian ikhwah ya mau menulis atau mau mengucapkan sesuatu berkenaan dengan perkara ini, maka beliau justru mengatakan ya, jangan sampai ada yang menyentuh Syekh Rabi' Hafizahullah dengan ucapan-ucapan yang bisa nam mengganggu ya kehormatan beliau. Apa yang sama dengan itu? Nam. La yamassu Syekh Rabi' bisu'in ya. Jangan seorang pun menyentuh Syekh Rabi' dengan satu kejahatan. Ini semua apa? Menunjukkan tentang kemuliaan Syekh Yahya terhadap Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala. Tapi yang kita inginkan di sini bahwasanya wahai orang-orang Luqmaniyun. Ya. Ini bukan suatu aib. Bukanlah suatu kehinaan bagi Syekh Yahya Hafizahullah Ta'ala ketika kalian menyebarkan bahwasanya Syekh Rabi menolak. Maka kita katakan jika Syekh Rabi telah menolak beliau untuk dikunjungi, orang yang lebih mulia kedudukannya telah menerima beliau. Dari sisi pemerintahan, nah pemerintah Arab Saudi menerima beliau sebagai tamu negara. Ya. Nah. Dari kalangan para ulama, orang yang lebih alim dan lebih mulia kedudukannya telah menerima Syekh Yahya, yaitu mufti. Ya. Nah, nomor satunya para ulama yang ada di Saudi. Nah. Kemudian mereka juga menyebarkan bahwasanya hari-hari ini Abu Hasan Al-Ma'ridi bahkan di sebagian situs mereka juga mengatakan menyebarkan bahwasanya Ali Hasan Al-Halabi juga telah mengunjungi Syekh Yahya. Nah. Maka sekali lagi Syekh Yahya Hafizahullah Ta'ala bukan beliau yang berkunjung kepada mereka. Ya. Asyihah ya apa? Bukan beliau yang datang ke rumah-rumah mereka. Bukan beliau yang datang ke pondok-pondok mereka. Boleh dikunjungi orang-orang dari segala macam bentuk. Ya. Manhaj telah mengunjungi beliau. Dan telah bertemu dengan beliau. Baik yang ada di Al-Haramil Makki ataupun di Masjid Madani. Masjidil Haram yang ada di Makkah ataupun di Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Banyak orang mengunjungi beliau. Nah. Sehingga tentu beliau tidak bisa menolak. Bahkan mereka ini berkunjung dengan kunjungan yang sangat singkat. Sampai-sampai beliau mengatakan bahwasanya adapun Syekh sendiri mengatakan, adapun Ali Hasan Al-Halabi, dia bertemu ketika Syekh sudah di atas mobil. Ya. Kemudian oleh atba'nya, pengikutnya, mereka berbangga bahwasanya Syekh Ali Hasan ini dia telah mengunjungi apa Syekh ya. Mereka berbangga dengan itu. Maka Ali Hasan sendiri mengatakan bahwasanya ya pertemuan kami dengan Syekh Al-Hajuri ini tidak didahului dengan apa adanya perjanjian sebelumnya. Lain juga dikatakan oleh Syekh ya. Ya sudah dinukilkan oleh Ahuna ataupun siapa Syekh Yusuf Al-Jazairi ya hafizahullahu taala, bahwasanya Syekh yang mengatakan bahwa ini pertemuan yang singkat, dia datang untuk memberikan takziah. Ini mana kita tahu bahwasanya putranya Syekh ya hafizahullahu taala ya termasuk di antara orang-orang yang terbunuh korban ketika orang-orang diadab dari kalangan Syiah Rawafid menyerang Darul Hadis yang ada di Damaskus. Nah, kawan, demikian pula apa yang dinukilkan oleh sebagian situs yang menjadi corongnya orang-orang Luqmaniyun yang ada di Indonesia. Mereka menukilkan bahwasanya ya Syekh Yahya menerima kunjungannya Al-Ma'ribi. Ya, menerima kunjungannya siapa? Al-Ma'ribi. Maka saya sendiri mengatakan saya tidak mendatangi mereka. Saya tidak mengunjungi mereka. Mereka datang sebagaimana manusia datang kepada saya. Mereka mau bertemu takziah. Ya, itu pun tanpa ada perjanjian sebelumnya. Mereka tiba-tiba datang tanpa ada pembicaraan sebelumnya. Apa itu dianggap satu penyimpangan? Nah. Kalau mereka ini datang mengucapkan takziah kepada Syekh ya, yang baru saja beliau keluar dari cengkraman orang-orang yang biadab itu orang Syiah Rawafid. Yang menyebabkan ya, para penuntut ilmu termasuk putranya Syekh ya meninggal dunia akibat serangannya mereka orang Syiah Rawafid tadi. Nah. Mengapa kalian tidak menyebarkan saja bahwasanya Luqman bin Abdu telah datang ke Malaysia? Datang ke tempatnya orang Ikhwanul Muslimin. Seseorang bernama di sana Ustaz Fathul Bari. Ini salah seorang da'i di antara da'i-da'inya orang-orang Ikhwanul Muslimin yang ada di Malaysia. Kenapa kalian tidak sebarkan itu? Ya. Nah. Dan ini ma'ruf, masyhur. Bahkan seandainya antum buka situs-situsnya orang-orang Malaysia, orang-orang Ikhwanul Muslimin. Ya, mungkin cari di Google Ustaz Fathul Bari antum. Sallallahu alaihi wasallam. Menganggap bahwasanya apa yang dilakukan oleh Syekh Yahdallahu Ta'ala ketika mereka diziarahi dan yang berziarah kepada beliau ya sangatlah banyak. Kemudian mereka menganggap suatu celaan dan aib jika Syekh yang dikunjungi oleh mereka-mereka tadi. Baik itu Ali Hasan Al-Halabi ataupun Abu Hasan Al-Misri. Dan ma'ruf dua orang ini penyimpangan mereka. Dan di antara orang yang kayak kita sebutkan tadi yang pertama kali berbicara tentang Abul Hasan adalah Syekh Yahya rahimahullahu taala. Termasuk boleh juga telah berbicara tentang Ali Hasan Al-Halabi. Karena di mana saat itu di antara orang yang paling kuat yang membela Abu Hasan adalah Ali Hasan Al-Halabi. Maka beliau pada tahun-tahun itu juga telah memberikan ucapan-ucapan yang pedis kepada Ali Hasan Al-Halabi saat itu. Sementara mereka tidak melihat bahwasanya Luqman bin Abdu sekali lagi telah datang berkunjung ke Malaysia. Bukan orang-orang Malaysia yang berkunjung ke Luqman bin Abdu, tapi sekali lagi Luqman bin Abdu sendiri yang datang ke Malaysia, ke tempatnya orang-orang Ikhwanul Muslimin. Yang didatangi bukan orang-orang bawahnya, tapi pembesarnya. Seperti seseorang yang bernama Ustaz Fathul Bari. Ustaz Fathul Bari. Dia berkunjung ke sana. Dan ini mereka sebarkan. Daurahnya Luqman bin Abdu. Dan yang menjadi panitianya, dan yang menjadi panitianya, yang bisa dihubungi nomor handphonenya. Ya, tentang informasi dakwah yang ada di Malaysia saat itu nih, Fathul Bari. Itu yang menunjukkan tentang manhajnya Luqman bin Abdu. Ya. Bahwa dia memang senang kalau di luar negeri memperlihatkan bahwa dia bersama dengan orang-orang Ikhwanul Muslimin. Kalau sudah dalam negeri sini, dia menunjukkan dirinya sebagai seorang satu-satunya salafi. Ya, padahal kalau di luar pangkuan berpelukan dengan berangkulan dengan siapa? Orang-orang Ikhwanul Muslimin, orang-orang yang ada di Perlis yang ada di Malaysia. Ini dia yang berkunjung ke sana. Ini menunjukkan apa? Tentang rusaknya manhaj Jalab Abdu ini. Asyaiyah ya Allah. Ini bukan berkunjung ke tempatnya orang tadi. Beliau yang didatangi. Ya. Kalau beliau yang didatangi orang-orang seperti tadi, kenapa kalian tidak memprotes ketika Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu ta'ala, dan ini ma'ruf masyhur, ketika kami masih diaman di Damat saat itu. Ketika beliau sakit di Sana'a. Hadza Abdul Majid Az-Zindani. Ya. Nomor satunya orang-orang. Orang kosong satunya Hizbul Islah. Ya, Hizbul Islah kayak PKS di Indonesia ini. Hadza Abdul Majid Az-Zindani datang ke rumah sakit. Kunjungi siapa? Asy-Syaikh Muqbil. Apa kita mau salahkan Syekh Muqbil? Karena orang ini Abdul Majid Az-Zindani yang orang termasuk orang nomor satunya di orang-orang Ikhwanul Muslimin di sana, Hizbul Islah, ya, Hizbul Mufsid. Sayyawan, apa kalian menganggap bahwa ini, bahwa kalian telah menuduh bahwasanya Syekh Muqbil rusak manhajnya karena dikunjungi orang-orang tadi? Sebagaimana kalian menurut bahwasanya Syekh Yahya, orang-orang yang termasuk beliau telah rusak manhajnya karena dikunjungi orang-orang tadi. Hendaknya kalian berlaku adil. Demikian pula, dan ini ma'ruf masyhur disebarkan oleh situs-situsnya orang-orangnya Al-Adli. Bahwasanya Syekh Muhammad Al-Imam. Syekh Muhammad Al-Imam hafizahullah wafaqana wa iyyahu telah dikunjungi oleh Muhammad ibn Musa. Dia juga orang nomor satunya Hizbul Rasyad Ats-Salafi, ya. Demikian namanya. Syekh itu dah membantai Hizbul Rasyad ini, salah satu partai baru yang ada di Yaman, di mana ini sebenarnya kumpulan orang-orang yang mengaku salafi, sehingga mereka ini dianggap sebagai diaman sebagai salafi politik, ya, salafi partai. Wailah mereka jauh dari banyak salafi, mereka bukan salafi, mereka hisbul rasyad as-salafi, ya, al-khalafi lebih tepatnya. Nah, ini telah berkunjung ke masjidnya Syekh Muhammad Al-Imam. Apakah Syekh Muhammad Al-Imam juga akan dipersalahkan? Kalian mempersalahkannya karena dia telah menerima mereka ini, orang hisbi, jelas hisbi, orang partai. Nah, maka hendaknya kalian ya berlaku adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin lillahi syuhada'i bilqisti. Ya. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, kunu qawwamin lillahi syuhada'i bilqisti. Ya. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, hendaknya kalian menjadi orang-orang yang penegak, ya, qawwamin lillah, syuhada, sebagai para penegak, ya, sebagai saksi bagi Allah, ya, bil qisti, dengan cara yang adil. 6. Baik. Dan ayat-ayat yang lainnya yang memerintahkan kita untuk berlaku adil. Maka ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, maka bukanlah suatu kehinaan jika, dan tidaklah menunjukkan tentang penyimpangannya beliau ketika Syekh Yahya dikunjungi orang-orang tadi. Dan yang berkunjung ya sangatlah banyak. Ya. Sangat banyak. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka perhatikanlah mereka ini. Ya. Semakin hari mereka semakin menyimpang dan menunjukkan tentang hasadnya mereka kepada dakwah salafi yang ada di Yaman, terkhusus terhadap Syekh Yahya hafizahullah taala. Naam. Mungkin ini yang sedikit kita sampaikan, karena saya khawatir dibaca oleh sebagian orang-orang, mereka mungkin membuka sebagian situs untuk mereka membaca ataupun menemukan situs-situs tadi, situs-situsnya orang Lukmanion, ya, sehingga mereka bisa terkena syubhat, sehingga mereka pun semakin punya kebencian ya terhadap Syekh Yahya taala wara'a. Naam. Jazakumullah khair. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita. Baik, dosa direkam pelajaran ini. Dimatikan saja.